Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam taslima katsira amma ba'd. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu baina sajdatayn Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah illa an-nasai walafdu li Abi Dawud wa shahahahu al-Hakim. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani menukilkan hadis dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa atau zikir di antara dua sujud dengan mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, rahmatilah aku, wahdini, berilah petunjuk, hidayatu taufik kepadaku, wa'afini, dan jagalah diriku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat kecuali An-Nasa'i, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Abu Dawud. Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Qala wahdini, yang dimaksud dengan wahdini, fihi talabun lil hidayati. Yang dimaksud dengan wahdini, berilah petunjuk kepadaku, yaitu di dalamnya terkandung muatan permohonan lil hidayah, permohonan untuk mendapatkan hidayah. Wal muradu, yang dimaksud hidayah di sini, hidayatu taufiq, yaitu hidayah taufiq, wa hidayatu dalalah, dan hidayah yang memberikan dalalah, petunjuk. Li'annal hidayata ala qismain, karena hidayah itu terbagi pada dua macam. Yang pertama hidayatu dalalah. Yang pertama hidayah yang disebut dengan hidayah dalalah. Hidayah yang memang memberikan petunjuk. Qala wa hadhi hasalatun lil muslim walil kafir. Dan hidayah ini diperuntukkan atau diberikan kepada orang muslim dan orang kafir. Berdasarkan ayat surat Fussilat ayat ke-17. Wa amma thamudu fahadainahum. Wa amma thamudu, adapun terhadap kaum thamud, fahadainahum, kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberi hidayah. Kami telah memberi hidayah kepada mereka. Yakni dalalnahum alal haq. Yakni kami telah memberi petunjuk kepada mereka dalam hal kebenaran. Kami telah memberikan petunjuk kebenaran kepada mereka. Yang kedua, macam hidayah yang kedua, wa imma hidayatu taufiq wa qubul. Hidayah dalam bentuk taufiq dan qubul, penerimaan. Wa hadhihi la yahsulu 'alaiha illa ahlul iman. Hidayah at-taufiq atau hidayah taufiq wa qubul ini tidak diberikan kecuali hanya kepada ahlul iman. Kecuali hanya kepada ahlul iman, yaitu orang yang memiliki keimanan. Adapun orang kafir, maka tidak akan diberikan hidayatu taufik wa qubul. Qala wa hiya al-matlubah huna, dan inilah yang diminta di sini. Hidayah taufik ini pula yang diminta di dalam doa ini, yaitu kalimat wahdini. Kalimat wahdini ini adalah termasuk, ya, termasuk hidayah, hidayatu taufik dan hidayah yang bersifat kubul atau kabul, ya. Maknanya, ihdini lil haqqi wa thabbitni alaih, wa thabbitni alaih, berilah petunjuk kepadaku agar aku senantiasa di atas kebenaran, dan kokohkanlah diriku di atas kebenaran tersebut. Berilah kami petunjuk, ya, petunjuk untuk mendapatkan kebenaran dan kokoh di atas kebenaran tersebut. Itu yang dimaksud hidayah taufik wa qabul. Kemudian permohonan lainnya di dalam duduk antara dua sujud ini, warzuqni, berilah aku rezeki, fihi talabun lirizqil halal minallahi jalla wa ala. Di dalam kalimat warzuqni mengandung permohonan lirizqi, untuk mendapatkan rezeki al halal, rezeki yang halal. Dari siapa? Minallahi jalla wa ala, dari Allah jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi. Li'annal insan faqirun ilallahi azza wa jal. Karena sungguhnya manusia itu sangat fakir, sangat kekurangan, sangat memerlukan, butuh kepada Allah azza wa jal. Bahwa yas'alullaha minar rizqi, maka manusia meminta kepada Allah rezeki. Wa yasta'idhu bihi minal faqri, dan manusia berlindung kepada Allah dari kefakiran. Wal faqah artinya dari segala kekurangan, kebutuhan. Wa talaba rizq, dan ia memohon, manusia tersebut memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'aluhu amrun masyru'. Meminta rezeki ini adalah perkara yang disyariatkan. Artinya boleh kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakunal insan, karena sesungguhnya kalau manusia itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, 'alatan 'ala ghairihi, maka dia akan menyusahkan selainnya. Aw annahu yuhramu min katsiri min majalatil khair bisababil faqri, atau dia mengalami sesuatu, atau dia terhalangi dari banyak keadaan sesuatu yang baik, ya, dari kondisi-kondisi untuk mengerjakan kebaikan itu menjadi terhalangi bisababil faqri, dengan sebab kefakiran. Ya, jadi orang mau dengan sebab kefakiran, hal-hal perkara-perkara yang baik jadi tertunda atau mungkin tidak bisa terlaksana. Kita ambil contoh saja, misalnya beberapa ibadah, beberapa amalan yang disyariatkan itu memerlukan sekali kekuatan finansial. Ya. Contohnya misalnya haji, itu jelas memerlukan sekali biaya. Ya, selain tentunya kesehatan dan lain sebagainya, tetapi faktor finansial, faktor ekonomi diperlukan untuk masalah ini. Umroh, bahkan untuk sholat ke masjid kita memerlukan kekuatan finansial. Agar apa? Agar kita bisa berhias sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ke masjid dalam keadaan berhias, berpakaian menutup aurat. Itu kan memerlukan modal, memerlukan ekonomi, memerlukan uang untuk membeli pakaian yang bisa digunakan ke masjid. Atau perkara-perkara lainnya, seperti misalnya talabul ilmi. Talabul ilmi tentu memerlukan kekuatan finansial. Dan banyak perkara-perkara lain yang kalau hal ini tidak bisa dipenuhi, maka akan menjadi halangan bagi seseorang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada orang mempeng cari uang, siang malam banting tulang cari uang, kemudian ditanya untuk apa, saya ingin untuk bisa menyekolahkan anak, bisa mendidik anak, dan seterusnya, yaitu patut diacungin jempol. Kalau ada orang kerja keras cari uang untuk ya, sesuatu yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang sangat dipuji, sesuatu yang sangat dinilai sebagai amalan ketaatan. Tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari kebutuhan dunia dalam rangka untuk pelaksanaan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan-ketaatan kepada Allah itu bisa terlaksana dengan baik, itu adalah perkara yang disyariatkan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talaba min rabbihir rizqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, kepada Rabb-nya rezeki. Fadalla ala anna talabar rizq masru'un. Ini menunjukkan bahwasanya meminta rezeki kepada Allah itu adalah perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan. Qala fa hadhi da'wat al-mubarakat. Ini adalah doa-doa yang diberkahi. Tuqalu baina sajadatain, yang diucapkan doa-doa ini ketika seseorang duduk di antara dua sujud. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala wa an Malik ibn al-Khuwairidh radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Rawahul Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau salat. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi dalam keadaan sholat. Fa idza kana fi witrin, apabila dalam posisi witir. Witir maksudnya bukan sholat witir, tapi yang dimaksud adalah rokaat ganjil. Pada saat rokaat ganjil, min sholatihi, dari sholatnya, lam yanhad, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit, hatta sampai yastawi qa'idan, sampai ia duduk dengan yastawi qa'idan, itu artinya duduk dengan benar-benar duduk. Ya, duduk dalam keadaan tenang duduk gitu. Tenang duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Qala, penjelasan dari Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah taala, fil hadithi, di dalam hadis ini anna Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sesungguhnya sahabat Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu melihat Nabi salat. Fa idza kana fi witrin, apabila Nabi dalam posisi rakaat ganjil, min salatihi, dari salatnya, yakni qama ba'da intihair raka'ah al-ula ila raka'ati tsaniyah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan rokaat pertama menuju rokaat kedua. Jadi berarti rokaat pertama kan? Rokaat ganjil. Kemudian, au qama ba'dal intiha atau intaha minar rokaati salita ila rokaati rabi'ah. Atau ketika beliau telah menyelesaikan rokaat yang ketiga, menuju ke rokaat yang keempat. Berarti ganjil juga kan? Ingat, rokaat yang pertama menuju rokaat kedua. Rokaat ketiga menuju rokaat keempat. Ingat ya. Fal witru. Maka kemudian pada rokaat witir tersebut, wal qiyamul ladhi ketika beliau berdiri, laisat qablihi julus litasyahud al-awwal awitasyahud al-akhir, dan itu bukan merupakan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, bukan. Fa'idha kana fi witrin, apabila beliau dalam posisi rokaat ganjil tersebut, min sholatihi, dari sholatnya, lam yanhad, beliau tidak langsung bangkit. Hatta yastawiya jalisan, sampai kemudian beliau duduk. Ya, yastawiya jalisan, sampai beliau benar-benar duduk. Paham ini? Kalau rokaat pertama, selesai rokaat pertama, berarti mau ke rokaat kedua. Jadi, misalnya ini, habis sujud rokaat pertama, sujud kedua ini kan, posisi sujud kedua, mau rokaat kedua, ada yang begini? Ini yang dimaksud. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sujud kedua pada rakaat pertama beliau yastawiyah dan baru kemudian berangkat ke rakaat. Itu yang dimaksud dengan hadis yang dimaksud dengan kalimat lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Itu yang dimaksud dengan beliau lam yanhad tidak bangkit. Yanhad itu kan bangkit. Nahdlatul ulama, ya kan? Nahdlatul ulama artinya apa? Kebangkitan ulama. Nah, ini lam yanhad, ya. Itu tidak bangkit hatta yastawiya qa'idan. Sampai kemudian beliau duduk terlebih dahulu. Paham ini? Sampai di sini. Nanti masalahnya ada ikhtilaf. Paham dulu ini, ya. Pahami maksud hadis ini dulu, ya. Karena nanti para ulama akan membahas. Itu kan Nabi ketika sudah gemuk, nah, jadi nggak bisa bangun langsung dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud bahwasannya. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad, maka apabila beliau dalam posisi rakaat ganjil, yaitu rakaat pertama dan rakaat ketiga kalau empat rakaat, yaitu min salatihi, dari salatnya, lam yanhad, maka beliau tidak langsung bangkit, ya, setelah sujud kedua, setelah sujud pada rakaat pertama selesai, sujud kedua langsung bangkit, tidak demikian. Tetapi beliau duduk hatta yastawiya qa'idan. Beliau duduk dulu sampai beliau benar-benar tidak bangkit, tapi sampai benar-benar duduk terlebih dahulu barang sesaat. Qala wa hadza ma yusamma bi jalsatil istirahah, maka inilah yang disebut dengan duduk istirahah. Duduk istirahah artinya duduk istirahat. Duduk istirahat. Wa qad ikhtalafa al ulama rahimahumullah fi hukmiha, maka para ulama berbeda pendapat terkait duduk istirahah ini. Terkait duduk istirahah ini. Ala thalathati aqwal. Perbedaan pendapatnya meliputi tiga pendapat. Al-qaulul awwal. Pendapat yang pertama. Annaha ghairu masru'ah. Sesungguhnya duduk istirahah itu, kita istilahkan duduk istirahah ya. Kalau Anda menyebut duduk istirahah, artinya duduk yang seperti tadi. Duduk yang dimaksud dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Annaha sesungguhnya duduk istirahah itu ghairu masru'ah. Tidak disyariatkan. Wa innama fi'luhan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajah, dan itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada keperluan, fi akhiri hayatihi, saat akhir hayat beliau ada keperluan saat beliau menjelang meninggal dunia, lamma taqul, yaitu ketika beliau dalam keadaan sudah berat ya, gemuk. Badannya sudah gemuk berat. Walam yaf'alha ala annaha tasri'u. Dan tidaklah beliau mengerjakannya. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi sesuatu yang disyariatkan. Wa annaha min sunani sholah. Dan sesungguhnya yang demikian ini termasuk sunnah. Hanya sunnah dalam sholat. Li annaha innama kana hadza fi akhiri hayatihi. Sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu beliau lakukan ketika beliau masa akhir hayat beliau, lamma taqul, yaitu ketika badan beliau dalam keadaan sudah berat. Haitsu lam ya'mur biha, dan tidak memerintahkan untuk duduk istirahah. Walam yu'allimha linnas, dan tidak mengajarkan. Tidak mengajarkan kepada para sahabat yang lain. Padalla ala annaha, maka ini menjadi dalil sesungguhnya duduk istirahah itu ghairu masru'ah, tidak disyariatkan. Wa huwa ahadul aqwal, dan ini adalah salah satu pendapat inda syafi'iyah, menurut pendapat syafi'iyah. Jadi pendapat yang pertama menunjukkan bahwasannya duduk istirahat itu tidak ada ketentuan syariatnya. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha sesungguhnya duduk istirahat itu masru'atun, disyariatkan. Wa mustahabbatun, bukan mustahabbah, sangat disukai. Ya. Dan merupakan perkara disukai. Bidalalati hadzal hadis, berdasarkan dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, hadis Al-Bukhari, hadis yang kita bahas ini. Yaitu kalimat lam yanhad hatta yastawiya jalisan. Beliau tidak langsung bangkit sampai kemudian beliau mengambil posisi duduk terlebih dahulu. Qala fahiya min sunnah sholat, dan ini termasuk sunnah di dalam sholat. Wahiya ibaratun anil jalsah khafifah, dan untuk mengungkapkan istirahah, duduk istirahah itu untuk mengungkapkan bahwasannya jalsah khafifah, duduk ringan. Ya, duduk ringan. Kalau tasyahud kan duduk lama, ya kan? Tasyahud awal, tasyahud akhir kan lama karena ada bacaan. Kalau ini kan tidak ada bacaannya, tidak ada zikirnya. Jadi duduknya duduk khafifah, ya duduk ringan. Duduk sebentar maksudnya, hanya sebentar saja. Qala yastarihu fiha qalilan, di dalam posisi duduknya itu yastarih, dia hanya istirahat ya, fiha qalilan. Istirahat duduk sebentar saja. Sebentar saja. Qala thumma yanhadu. Kemudian beliau bangkit. Kemudian bangkit. Ya. Bangkit untuk rakaat yang keberapa? Kedua atau keempat? Nah, kedua atau keempat. Wahual qaulur rajih. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang unggul inda Syafi'iyah. Inilah pendapat yang unggul, yang banyak dipegang oleh kalangan Syafi'iyah. Al-qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, bi annaha ghaira mustahabbah, bahwasanya duduk istirahah itu tidak termasuk mustahabbah, tidak termasuk yang disukai. Wa huwal qaulul mu'tamad, dan ini adalah pendapat yang banyak dipegang indal Hanabila wal Hanafiyah, yaitu di kalangan di kalangan madhab Hanabila, madhab Imam Ahmad dan madhab Abu Hanifah. Wal Malikiyah, dan di kalangan pendapat madhab Maliki. Wa ahadul aqwal asy-Syafi'iyah, dan di antaranya juga pendapat Syafi'iyah. Satu di antara pendapat Syafi'iyah. Jadi pendapat Syafi'iyah ini banyak, ada yang membolehkan, ada yang tidak memasukkan itu sebagai ketentuan. Qala walakin ra'al awwal, akan tetapi pendapat yang pertama, wa huwa anna jalsatal istiraha, sesungguhnya duduk istiraha ghairu masru'ah, tidak disyariatkan. Wa huwa qaulul jumhur ahlul ilm, dan ini adalah pendapat jumhur ahlul ilm, pendapat jumhur para ulama. Wa huwa sahihun insyaallah, dan ini adalah pendapat yang benar insyaallah. Wa hiya innama tubahu, dan itu perkara yang dibolehkan. Limanih taja ilaiha, bagi orang yang membutuhkan. Ya. Min maridin, yaitu bagi orang yang membutuhkan karena sakit misalnya. Au taqilul jismi, karena badannya berat. Ya, badannya berat, gemuk. Ya, karena gemukan misalnya. Au kabirin sin, atau karena usianya yang sudah lanjut. Ya, yang usianya sudah lanjut. Wahia laisat sunnatun, dan duduk istiroha itu tidak termasuk dalam sunnah min sunanis sholat, di dalam sunnah-sunnah sholat. Baik, sampai di sini sudah masuk azan. Paham ini ya, terkait dengan duduk istiroha. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.